Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Saat kita bersama, desan nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata aku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Sahabatan.